بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, tadi di ayat yang terkait dengan doa, sebenarnya di situ ada satu masalah, ada satu pembahasan terkait dengan etika berdoa. Etika berdoa. Jadi dari ayat itu dikatakan falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i da'an. Itu mengesankan suara yang berdoa itu dia mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan dia lakukan segala hal. Dan dengan doanya itu, dengan hal yang dia lakukan, doanya bisa diterima. Dan itu dari etika di dalam berdoa. Ya. Etika di dalam berdoa itu banyak ya. Cuman kalau masail ilmu, itu diringkas menjadi 10 sebab doa itu dikabulkan. 10 sebab doa itu dikabulkan. Dan 10 sebab doa itu dikabulkan, itu diringkas oleh Al-Allamah Badruddin Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam 3 bait syair. Tiga bait syair ini disebutkan oleh As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Kata Ibn Jama'ah rahimahullah, qalu syurutud du'a'il mustajabi lana ashrun biha bashshirid da'i bi iflahi. Salatun wa taharatun wa salatun ma'huma nadamun wasmun yunasibu makrunun bi'ilhahi wahillu kutin wala yuda'a bima'asyatin wasmun yunasibu makrunun bi'ilhahi. Etika. Qalu syurutud du'ail mustajabilana. Mereka berkata, mereka qalu, maksudnya para ulama berkata, syarat doa mustajabah untuk kita itu ashrun biha basyirid da'i biiflahi. Ada 10 syarat. Kalau 10 syarat ini terpenuhi, beri kabar gembira kepada orang yang berdoa, akan dikabulkan doanya. Kalau 10 syarat ini terpenuhi. Ya. Apa itu? Taharatun wa salatun ma'huma nadamun. Ketiga. Tahara, dia bersuci dulu. Jadi kalau dia mau berdoa, dia di posisi bertaharah, bersuci. Sebab dia mau minta kepada Rabbnya, dia minta di kondisi yang paling baik. Taharatun. Terus yang kedua, taharatun wa salatun. Dia ketika berdoa, dia mulai dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tutup dengan salawat juga. Berdoa dia mulai dengan salawat, dia tutup dengan salawat. Itu syah di hadith Fadalah bin Ubaid di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Ma'huma nadamun, disertai dengan nadam. Nadam itu artinya penyesalan, tobat. Jadi dari syarat doa mustajabah itu, dia berdoa di posisi yang terbaiknya. Dia bertobat kepada Rabbnya, diakui banyak kekurangannya, banyak dia berbuat kesalahan, ya dan seterusnya. Ya. Waktun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahih. Ini 3 yang lain. Jadi tadi sudah 3 ya, tambah 4. Waktun, dia berdoa di waktu mustajab. Antara waktu mustajab sudah kita terangkan ya, waktu ketika berpuasa. Ketika berbuka. antara waktu mustajabah besok hari Jumat ya, khususnya antara asar dan maghrib khususnya, terlebih mustajabah lagi. Di antara tempat mustajabah adalah ketika sujud, dan di antara tempat mustajabah juga sebelum salam, itu di sholat. Tempat mustajabah juga di sepertiga malam terakhir. Jadi dia cari waktu doa itu dikabulkan. Itu yang keempat. Waktun khusyu'un. Yang kelima khusyuk. Dia berdoa dalam keadaan khusyuk. Hadir hatinya. Ya, dia betul-betul memohon kepada Rabbnya. Nyambung itu. Bukan seperti orang yang kalau dia berdoa karena doanya sudah dia hafal. Tiap kali sholat itu terus yang dia baca. Jadi lisannya bergerak, kadang tidak sadar pun dia sudah baca doanya. Nah, ini perlu dihadirkan hati itu, khusyuk namanya. Yang kelima dan yang keenam, wahusnu dhanni ya sahi. Ya sahi itu bahasa Arab ya, asal katanya ya sahibi. Ya sahibi, itu disebut dengan munada murakham kalau bahasa Arab, diringkas. Jadi yang keenam, berbaik sangka dalam doa itu tiga hal. Yang pertama, dia berbaik sangka doanya diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima doanya, Allah ganti dia lebih baik dari apa yang dia minta. Itu berbaik sangka juga. Dan yang ketiga, kalau dia tidak diberi di dunia, dia berbaik sangka itu doanya disimpan untuknya di akhirat. Yaitu berbaik sangka ya, namanya. Baik. Sudah berapa tadi? 6. Wahillu kutin. Yang ketujuh dan halal makanannya. Kalau mau mustajabah doa, dia makan dari sumber yang halal. Jangan dia makan dari hal yang diharamkan. Iya. Wadakara rajul yutilus safar ash'atha agbar yamuddu yadaihi ila sama ya Rabbi وَمَطَعَمُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَغُذِيَ مِنْ حَرَامُ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Seorang lelaki, dia panjang perjalanan. Safar itu sebab doa mustajab ya, perjalanan safar. أَشْعَثَ أَكْبَرُ أَوْتَوْتَنْ. Rambutnya penuh dengan debu. Ini juga di kondisi safar dalam keadaan seperti itu mustajab doa ya. Lebih didengarkan. Nah, itu orang yang haji itu kan, orang haji itu banyak kesulitan dihadapi. Kadang berdebu, kadang ini. Nah, itu posisi orang haji itu, makanya diterima doanya. Dia tadahkan tangannya ke langit. Itu sebab doa dikabulkan juga. Dibilang wahai Rabku, akan datang nanti ya, disebut Asmaul Husna. Tiga berdoa. Jadi orang ini mengumpulkan banyak sebab. Harusnya doanya diterima. Tapi makanannya dari haram, pakaiannya dari haram, minumannya dari haram, hidup dari haram. Kata Nabi, bagaimana bisa dikabulkan untuknya? Karena itu harus makan dari sumber yang halal. Yang kedelapan, wahillu kutin wala yuda'a bima'asiyatin. Ketika dia berdoa, jangan dia berdoa maksiat. Doa memutuskan silaturahmi, membolimi orang lain. Tidak boleh dia berdoa maksiat. Yang kesembilan, wasmun yunasibu. Dia menyebut dari Asmaul Husna yang cocok. Ya. Ya, kalau orang berdoa itu sebut Asmaul Husna yang cocok. Misalnya dia bilang, Allahumma Rabbana. Jelas ya? Atau dia tutup ketika dia sebut minta rezeki. Dia bilang, Ya Razak, Ya Allah yang maha memberi rezeki. Atau dia bilang, Ya Wasi, yang maha luas karunianya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dal Jalali wal Ikram. Itu semuanya dari Nama-nama dia gunakan untuk doanya yang mencocoki. Jelas ya? Dan yang terakhir, wasmun yunasibu makrunun biilhahi. Disertai dengan ilhah. Ilhah itu dia minta dengan sangat. Dia minta benar-benar. Dia mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuh lihat kayak anak kecil itu ya. Kalau dia ingin sesuatu, minta ke orang tuanya kalau sudah menangis. Ya. Dia dikasih syarat apa saja. Yang penting dikasih. Itu ilhah namanya. Ya, dia minta kepada Rabbnya dengan ilhah. Nah, itu 10 syarat ya. Dari syarat doa mustajabah. Apa tadi bait syair yang lain hafal? Bait syair. Hah? Belum ada yang hafal. Antum enggak bisa kayak kayak siapa namanya? Itu ada kisahnya katanya Harun al-Rashid. Dia punya budak laki-laki dan budak perempuan. Harun al-Rashid satu kali dengar dia hafal. Budak laki-lakinya dua kali dengar hafal. Budak perempuannya tiga kali dengar hafal. Ya kalau datang penyair, dia sudah capek-capek susung syair semalam suntuk. Begitu dia baca ke Harun al-Rashid, Harun al-Rashid bilang syair kamu itu sudah basi. Saya juga hafal, kata Harun al-Rashid. Akhirnya dia punya kepandaian satu kali dengar hafal gitu. Dengar satu kali langsung. Saya juga tahu kan. Tidak percaya sudah basi. Budak laki-laki. Budak laki-laki sudah kali dengar dari orang itu, dari Harun al-Rashid. Sudah hafal juga. Baca lagi. Masih tidak percaya. Budak perempuan. Sudah tiga kali dia dengar. Hafal juga. Jelas ya? Sampai datang Al-Asma'i. Dia dengar itu. Datanglah katanya Al-Asma'i. Dia bikin syair yang susah dihafal. Nah, itu yang terkenal syairnya itu ya. Sautu Sofiril Bulbuli. Nah, bisa mencari itu. Susahnya intonasinya syair tersebut. Akhirnya Harun al-Rashid tidak bisa menghafalnya. Nah, jadi biasanya dipakai itu perumpamaan. Harus nyantung ini. Satu kali dengar hafal. Baik, qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi. Itu syair yang pertama. Syair yang kedua, taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi. Itu syair yang kedua, terdapat 6 ya. Syair yang ketiga, wahillu kutin wala yuda bima'asyatin wasmun yunasibu makrunun bilhahi. Kalau antum hafal 3 bait syair, hafal 10 syarat doa wa mustajabah. Nah, begitu caranya. Ya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, uhilla lakum lailatal siyami arrafatu ila nisaikum. Terjemahan mana ayat, dihalalkan untuk kalian pada malam berpuasa arrafath ila nisaikum. Iya. Arrafath itu artinya hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri dan berintim dengan istri. Baik. Nah, ini penjelasan tentang hal-hal yang dibolehkan di bulan Ramadan. Hal-hal yang dibolehkan di bulan Ramadan. Baik, jadi malam puasa di malamnya itu tidak apa-apa, halal di malamnya. Yang dilarang itu di siang. Yang dilarang di siang, yaitu kebalikan makna ayat. Itu pula yang akan ditegaskan nanti. Baik. Itu yang ditegaskan di pembahasan tentang kafaro puasa. Di hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Kafaro kalau dia melakukan hubungan suami istri dalam keadaan berpuasa. Baik, kita menunjukkan pengharamannya. Kalau dilakukan di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Baik. Ya, dari hukum puasa itu, dari ahkamnya, ada namanya pembatal-pembatal puasa. Dari pembatal puasa yang paling besar, itu adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Kenapa besar? Karena Nabi timpahkan kaparo berat. Diberi ketentuan syariat, hukum kafarah berat terhadap orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Dan juga disebut berat karena sahabat yang melakukannya, ketika dia datang kepada Nabi, dia datang dalam keadaan khawatir. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya sudah binasa. Saya sudah binasa." Nah, itu dipetik bahwa dia menganggap ini dosa besar. Dan Nabi tidak menyalahkan dia di ucapan dia, dia binasa. Karena itu dosa ya, dan dosa itu dari sifatnya bisa membawa kepada apa? Kebinasaan. Orang ini, "Ya Rasulullah, halaktu. Saya telah binasa." Baik, maka itu menunjukkan bahwa di antara larangan terbesar pada saat puasa adalah hubungan suami istri. Ya, kalau dia melakukan itu, dia bayar salah satu dari tiga kafarah. Yang pertama, dia merdekakan seorang budak dulu. Tidak mampu, baru datang yang kedua. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan sekaligus. Soalnya dia puasa sudah 40 hari. Setelah itu dia berkata, "Terlalu poso saya puasa ini. Semua istirahat dulu. Santai libur dulu 1 hari. Tidak puasa 1 hari. Maka ini batal puasanya. Dia harus ulang lagi. Ya, dia harus ulang lagi dari awal. Jelas ya, berat juga ini ya. Makanya jangan coba-coba. Nah, terus kalau dia tidak mampu lagi, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kalau dia tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin. Baik. Kemudian akan disebutkan di sini dari pembatal puasa juga, makan dan minum ya. Akan diterangkan nanti. Kemudian dari pembahasan ayat ini juga terdapat penjelasan hal-hal yang dibolehkan. Ya, pada puasa itu, pada bulan Ramadan, ada perkara yang dibolehkan. Hubungan suami istri di malam hari tapi ya, boleh. Dari hal yang disyariatkan juga, makan sahur akan datang nanti ya. Perkara yang dibolehkan. Ya. Dan dibahas oleh para ulama ya, hal-hal yang boleh pada saat puasa tidak dilarang. Seperti suara itu meludah, berkumur-kumur, atau dia telan ludahnya, dia tidur pada saat puasa. Ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak dilarang dan bukan terhitung ke dalam makan, minum, atau hubungan suami istri. Yang mengarah ke sana. Itu dasar hal-hal yang dibolehkan. Baik. Ini dibahas luas ya di pembahasan fikihnya. Kemudian dikatakan di dalam ayat, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ya. Mereka adalah pakaian untuk kalian. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Dibahasakan di sini dengan pakaian. menunjukkan perlindungan ya. Seperti pakaian itu melindungi jasad. Maka suami dan istri itu seperti itu. Iya. Saling menutupi. Itu satu yang pertama, saling menutupi. Kemudian yang kedua, dianggap pakaian. Pakaian itu kan melekat di badan ya. Menunjukkan kedekatan antara keduanya. Kedekatan antara keduanya. Membuatnya sejuk. Enak dipakai. Dia merasa dilindungi. Nah itu begitu sebenarnya. Mana mendalam di hubungan suami istri itu. Iya. Dan ini terdapat taklil ya terhadap hukum-hukum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa dibolehkan hubungan suami istri? Karena mereka adalah pakaian untuk kalian, kalian adalah pakaian untuknya. Itu penjelasan hukum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ya Allah telah mengetahui bahwa kalian dahulu itu mengkhianati diri-diri kalian. Iya. Baik. Mengkhianati diri-diri kalian. Maksudnya, dia kadang terjatuh di dalam hal tersebut. Melakukan hal itu. Ketika mereka tidak sabar. Iya. Jadi, sebab turunnya ayat ini terkait dengan sebagian sahabat ya yang itu merasa berat terkait dengan mendatangi istrinya. Maka diizinkan untuk mereka hal tersebut di malam hari. Baik. Fataba alaikum wa afa ankum. Jadi di hukum awal itu seperti itu ya dilarang pada saat. Jadi antum bisa bayangkan ya awal kali puasa itu tidak boleh mendekati istri di malam hari juga tidak boleh. Di malam hari juga apa? Tidak boleh, itu hukum. Tapi kalau dia lakukan di malam hari, dia kerjakan, dia tidak kena kafarah kalau di malam. Yang kena itu di mana? Di siang hari. Nah, kemudian hukum ini dihapus. Hukum ini dihapus. Fataba alaikum, lalu Allah ampuni kalian. Wa'afa ankum. Dan dimaafkan untuk kalian. Dan ini ada pembahasan di Ulumul Quran ya, terkait dengan masalah nasikh wal mansukh. Bahwa kadang sebagian ayat itu dihapus hukumnya dari berat kepada ringan. Ya tadi yang tidak boleh selama Ramadan mendekati istri, dihapus. Tidak boleh di siang hari saja. Di malam hari dibolehkan. Jadi yang tidak boleh itu di siang hari dalam keadaan berpuasa ya. Dalam keadaan berpuasa. Ya kalau misalnya sama-sama punya udur, suami misalnya dia sakit. Paginya sakit, dia tidak bisa puasa, menggigil, demam, apa segala macam ya. Akhirnya tidak bisa puasa ya. Tapi diberi obat sembuh dia. Siang hari sembuh. Dia sudah sembuh, sudah segar. Istrinya baru juga selesai haid di hari itu. Kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari Ramadan, bayar kafarah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena keduanya tidak dalam kondisi apa? Berpuasa. Nah, yang kena itu kalau dalam kondisi berpuasa di siang hari. Nah, terus dengan sengaja. Dilakukan dengan apa? Dengan sengaja. Pertanyaannya tergambar terjadi tanpa sengaja begitu. Hah? Ya itu bukan urusan saya ya. Saya cuma bahas. Sengaja tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, nah itu tidak kena dosa. Kalau tidak sengaja. Terjadi atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya, periksa di rumah masing-masing. Saya hanya menjelaskan hukum saja. Baik. Jadi, kalau dia tidak sengaja, itu tidak masalah. Kalau dia tidak sengaja. Ada yang tidak sengaja itu jelas. Seperti istri. istrinya dipaksa sama suami misalnya. Nah, itu kan mungkin ya terjadi. Kalau dia terpaksa, ya di luar kemampuannya, nah, dia tidak ada masalah. Ya masalah adalah siapa? Ke suami. Itu yang kena kafarah. Jelas sampai sini? Baik. Ya maksudnya di sini bahwa itu diringankan ya, dari tadi yang berat diringankan. Dibolehkanlah hubungan suami istri di malam hari, dibolehkan. Dan itu dari al-mubahat, perkara-perkara yang mubah. Baik, fala hada bashiruhunna wa bataqu ma kataballahu lakum. Maka sekarang lakukan mubasyarah. Ya perintah di sini kata kalau di seperti ini kata al-fuqaha, kalau dia dikasih sebuah larangan terus dibolehkan lagi, maka perintah di situ maknanya kepada sebelum terjadi pelarangan. Dan sebelumnya boleh, dilarang, terus diperintah. Maka hukum perkara perintah di sini itu artinya boleh. Bukan wajib ya. Bukan wajib, tapi boleh dia melakukannya. Boleh dia mengerjakannya. Iya, wabtagu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Dan ini terdapat bahwa apa yang ditakdirkan itu dilakukan dengan asbab. Jadi kalau dia ingin anak, punya keturunan, ya dia lakukan sebabnya, dia harus menikah. Kan begitu. Ya. Harus terjadi hubungan suami istri. Baru terjadi anak tersebut. Itu diambil sebab. Baik. Kemudian setelah itu dijelaskan hukum lain terkait dengan puasa. Kita dengarkan adzan dulu. Baik, kemudian diperintah di sini waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Makan dan minumlah sampai tampak jelas benang hitam dari benang putih atau benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Waktu subuh. Ya kalau bahasa lainnya, makan dan minum sampai tampak jelas waktu subuh. Fajar subuh. Ya. Di sini masih penjelasan hal-hal yang dibolehkan ya, terkait dengan makan sahur. Jadi sunnahnya seorang itu dia makan sahur. Makan minum sampai masuk waktu subuh. Ya. Dan sahur itu sunnah yang sangat disunnahkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Dan sahur itu pembeda antara makan antara puasanya umat Islam dan puasanya ahlul kitab. Yang membedakannya adalah makan sahur. Maka dia adalah hal yang disunnahkan. Dan dari sini juga terdapat bahwa menyambung puasa dua hari berturut-turut itu makruh. Adalah hal yang apa? Makruh. Karena disuruh makan dan minum di waktu sahur, ketika disuruh puasa juga disuruh menahan sampai malam saja, bukan disuruh menahan sampai subuh. Karena itu menyambung puasa dua hari berturut-turut itu adalah hal yang makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Mengatakan haram. Dan itu pendapat haramnya itu lebih dekat. Pendapat haramnya lebih dekat. Itu yang disebut dengan nama puasa al-wisal. Ya. Jadi al-wisal itu adalah menyambung puasa. Dua hari berturut-turut. Nah, ini yang makruh atau haram. Iya. Baik. Dan ada wisal sifatnya dia sambung sampai sahur. Dia sambung sampai sahur. Ini dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap saja sejumlah ulama dikatakan hukumnya makruh. Karena kita sudah ada sunnah makan sahur, ada sunnah mempercepat buka puasa, itu kan sunnah-sunnah. Kalau tidak dilakukan, maka itu meninggalkan sunnah namanya. Baik. Karena itu ada tiga kondisi di sini ya. Pertama, begitu masuk waktu berbuka, dia segera berbuka. Itu yang paling afdal ya. Yang kedua, begitu masuk waktu berbuka terbenam matahari, dia tidak berbuka tapi dia sambung sampai sahur. Makan sahur, berbuka sekaligus makan sahur, lalu dia lanjut puasa. Ini boleh tapi makruh. Dan ketiga, dia sambung dua hari berturut-turut. Ini yang makruh, ada yang mengatakan haram. Jelas sampai sini? Baik. Jadi makan dan minum sampai, ini makan dan minum, syariat makan sahur ya. Makan dan minum lah. Syariat makan sahur. Sampai kapan makan sahurnya? Sampai terbit fajar subuh. Jadi ketika ayat ini turun, sebagian sahabat itu mengambil dua iqal, satu warna hitam, satu warna putih. Jadi dia simpan di bawah pantalnya. Jadi terus dia makan sampai terlihat yang mana yang hitam, mana yang putih. Ya, maka turunlah akhir ayat minal fajr, dari subuh yang dimaksud itu subuh. Kalau secara bahasa benar ya, secara bahasa ini putih hitam. Tapi mana syar'i yang diinginkan? Waktu subuh. Ya kalau kita di malam hari seperti ini sekarang ya, kita lihat dunia ini gelap gulita. Tidak ada cahaya. Tidak di tengah laik, tidak pula di ufuk. Ya. Nah, kita ketika kita melihat ke ufuk timur, awal cahaya muncul itu kan membentang begini. Membentang. Nah, di situ itulah yang dibilang benam putih. Sampai tampak benam putih dari apa? Benang hitam. Nah, ditafsirkan yaitu waktu subuh, minal fajr. Al-fajr di sini pakai alif lam. Maksudnya al-fajr as-shadiq. Fajar subuh yang shadiq. Yang benar. Ini istilah juga mungkin baru didengar ya, sebagian mungkin. Jadi di subuh itu, fajar itu ada dua. Ada fajar kadib, dan ada fajar apa? Fajar shadiq. Ya, fajar kadib itu fajar yang muncul lebih dahulu. Tapi hilang setelah itu. Nah, ini bukan tanda akhir puasa, bukan ini. Bukan tanda untuk sholat subuh, bukan juga. Makanya dibilang fajar kadib, karena muncul kemudian apa? Kemudian hilang. Nah, kalau fajar shadiq, begitu dia muncul, sudah, tidak hilang lagi. Terus terang-terang sampai lenyap gelap gulita, masuk waktu pagi. Kan begitu, itu fajar apa? Fajar shadiq. Kalau begitu bagaimana cara membedakan antara dua fajar? Ya, dibedakan oleh fuqaha dengan beberapa jenis perbedaan. Perbedaan yang pertama dari tempat munculnya. Kalau fajar kadib itu munculnya agak ke pertengahan langit. Agak ke pertengahan apa? Langit. Kalau fajar kadib, kalau fajar shadiq munculnya di mana? Munculnya di ufuk timur dia munculnya. Di ufuk. Ya, kalau ini tidak, antara ufuk dan pertengahan dia lebih ke pertengahan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dari sudut warna. Kalau fajar shadiq itu warnanya putih bersih. Ya, putih bersih. Kalau fajar kadib, dia cahaya tapi agak kebiru-biruan. Dia bukan putih bersih. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, dari setelah terbitnya. Ya kalau fajar kadib itu begitu dia muncul, ada cahaya, setelah itu hilang. Gelap lagi. Pak Jai bilang kadhib ya, gelap lagi. Kalau Fajar Shadiq begitu dia muncul, maka dia tidak hilang lagi, semakin terang. Semakin terang. Jadi itu perbedaannya. Pertanyaannya di sini, yang dipakai batasan waktu adzan subuh dan akhir waktu makan sahur yang mana? Fajar kadhib atau Fajar Shadiq? Fajar Shadiq yang dimaksud ya. Jelas sampai sini? Makanya tadi saya bilang di sini al-fajr, alif lamnya di situ. Itu maksudnya untuk menjelaskan bahwa ini fajar yang dimaksud adalah fajar apa? Fajar Shadiq. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ini terdapat dalil ya. Tentang kekeliruan sebagian orang yang memakai tanda-tanda imsak ini. Ya, pakai tanda imsak. Tanda imsak ini macam-macam kalau di kita ya. Ada kalau di Sulawesi Selatan ini ayam berkokok ya. Tanda-tanda imsaknya. Itu dari dulu itu, tidak pernah berubah. Di sebagian kota itu, kayak di Jogja sampai sekarang masih seperti itu kayaknya. Dia pakai sirine. Pakai sirine di waktu subuh. Iya. Di sebagian kota lagi, itu dilihat karena ininya, karena dia punya masjid agung, nah itu yang diperdengarkan suara beduk. Ya. Beduknya. Jelas ya? Nah, jadi kalau tanda ini muncul, 15 menit sebelum tanda ini muncul, berhenti makan. Bukan dilihat adannya. Sebab tanda imsak ini biasanya 10 sampai 15 menit sebelum apa? Sebelum adzan. Iya. Kalau niatnya ya, niatnya bagus ya, hati-hati jangan sampai sudah masuk waktu dan seterusnya. Tapi orang enggak boleh main niat di sini. Ya sunnahnya dalam Al-Qur'an disuruh makan dan minum sampai apa? Sampai tampak fajar subuh itu batasan. Jangan kita batasi hak orang. Ya. Kasihan dia enggak makan sahur, ya kan? Padahal masih ada waktu tadi 10 menit gara-gara tanda imsak dia tidak makan apa? Tidak makan sahur. Baik. Kemudian di sini juga di ayat terdapat penjelasan bolehnya seseorang itu makan dan minum sampai dia yakin masuk waktu subuh. Kalau dia tidak yakin, asalnya masih malam asalnya. Iya. Ya saya ini baru nyampe di sebuah kota. Saya makan sahur, saya tidak tahu waktu adzan subuh ini jam berapa di kota ini. Ya, saya cuma tahunya semuanya gelap. Tengok sana sini, tidak ada, belum ada cahaya. Nah, maka asalnya saya makan dan minum, boleh asal. Jelas ya? Nah, sekarang begini ya, di sebuah kota, misalnya sebenarnya waktu sholatnya itu subuhnya 4.30. Tapi saya 4.40 saya lihat masih gelap semua, saya tidak tahu juga waktunya orang. Saya makan minum. Ternyata pagi-pagi orang beritahu 4.30 sudah masuk waktu. Saya padahal makan berapa? 4.40. Pertanyaannya, apa hukum puasa saya? Syah atau tidak? Kalau berdasarkan ayat, syah. Karena kita disuruh makan dan minum hatta yatabayyan, sampai tampak jelas. Kan bagi saya belum tampak jelas. Ya atau tidak? Baik, sekarang saya balik pertanyaannya. Iya. Saya sekarang lagi puasa. Sudah sore. Sudah gelap. Hujan pula, gelap pula. Hah? Saya enggak tahu ini sekarang waktu maghrib jam berapa. Saya enggak tahu. Berdasarkan gelap ya, lihat aja gelap-gelap kayak gini ya sudah. Makan aja. Nah, anggaplah saya makan jam 5.50. Ternyata maghribnya setelah itu, besoknya baru kelihatan. Oh, jam 6. Terbenam matahari, jam 6. Berarti kemarin saya cepat berapa? 10 menit. Nah, pertanyaannya, puasanya syah atau tidak? Syah atau tidak? Syah? Beda kasusnya. Kalau ini tadi asalnya memang boleh makan. Tidak nampak waktu berhenti. Kalau ini asalnya haram dia makan. Kenapa dia pergi makan tanpa? Dia pastikan dulu. Harus dia yakin dulu masuk waktu. Kalau tidak ini tanya. Kalau tidak ini juga dia undur-undur sampai dia masuk batas meyakinkan. Jelas ya, dia undur misalnya. Tidak ada orang adzan juga, dia undur. Sudah gelap, biasanya jam 6.15 sudah diambil 6.20, 6.30, enggak apa-apa. Yang penting dia apa? Dia yakin. Nah itu begitu caranya, beda kasus. Jelas ya? Baik. Jadi diperhatikan itu ya, kondisi-kondisi. Dan di sini juga dikatakan, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Jadi puasa itu akhirnya sampai malam hari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa aqbala an-naru min hahuna wa gharabati asy-syams faqad aftara as-shaim." Apabila siang telah datang dari arah sini, malam telah datang dari arah sini. Siang dari arah timur dia datang. Dan siang sudah pergi dari arah sini, maksudnya bersama matahari terbenam, siangnya hilang. Sedikit demi sedikit, gelap, sisa warna senja gitu ya, sampai gelap. Itu pergi, mulai pergi. Dan telah terbenam lingkaran matahari. Jadi tiga tanda waktu berbuka itu. Masuk malam itu kapan? Tiga tandanya. Pertama, lingkaran matahari sudah terbenam. Yang kedua, sudah mulai ada gelap. Yang ketiga, siang mulai pergi. Cahaya siang mulai redup, mulai hilang. Nah, tapi tanda pokoknya matahari apa? Lingkaran matahari ini terbenam. Jadi yang diukur itu lingkarannya. Yang diukur adalah apa? Lingkarannya. Kalau sudah terjadi seperti itu, itu waktu berbuka. Sudah terjadi waktu berbuka. Nah, dari tiga tanda ini, yang paling jelas itu dilihatnya di laut di sana atau di tempat terbuka. Ya, tapi kalau tempatnya misalnya penuh dengan sungai, bangunan, penuh dengan bangunan, gunung-gunung, nah itu tidak bisa dia kira-kira, ini sudah gelap, ini sudah siang, tidak bisa kayak gitu. Dia harus pastikan. Jelas ya? Baik. Jadi ini terkait dengan masalah berpuasanya. Jadi waktu berpuasa itu dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, begitu masuk terbenamnya matahari, sudah pasti terbenam, langsung dia buka. Langsung dia berbuka. Ya, kemudian ditutup di akhir ayat ini, hukum-hukum terkait dengan iktikaf. Sebab ini penyempurna bagi orang yang berpuasa. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian mendekati istri-istri kalian, melakukan hubungan suami-istri, sedangkan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Sedangkan kalian i'tikaf di mana? Di masjid-masjid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Baik. Tidak diperbolehkan. Nah, di sini dijelaskan tentang wa antum akifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf. Menunjukkan ada syariat i'tikaf itu di masjid-masjid. Nah, ini di ayat-ayat di sela-sela pembahasan puasa. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau beriktikaf paling banyaknya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Awal-awal Ramadan dulu beliau pernah mencari Lailatul Qadar. Beliau iktikaf di 10 malam pertama. Setelah itu beliau tidak ketemu, iktikaf lagi di 10 malam kedua. Nah, ketemu lagi, beliau itikaf di 10 malam terakhir. Setelah itu beliau rutin itikaf di 10 malam terakhir. Bersama istri-istrinya juga. Ya, setelah beliau wafat, maka istri-istrinya lanjut itikaf di masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa itikaf itu adalah perkara yang disyariatkan. Yaitu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Apa itu itikaf? Itikaf itu artinya dia kurun dirinya di mana? Di masjid untuk beribadah. Dia keluar dari masjid. Baik, itu maknanya itikaf. Itikaf itu dua saja sebenarnya. Satu, dia berada di masjid. Yang kedua, dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membatalkan itikaf. Iya, misalnya dia keluar. Kalau keluar, batal itikafnya. Ya. Atau dia melakukan hubungan suami istri atau bermesraan dengan istrinya, batal i'tikafnya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini ketentuan seputar i'tikaf. Dikatakan di sini, wantum akifuna fil masajid, dan kalian beri'tikaf fil masajid. Pakai alif lam ya, al masajid. Artinya i'tikaf itu boleh di masjid mana saja. Boleh di masjid mana saja. Dan tidak disyaratkan harus i'tikaf di masjid yang ada sholat Jumatnya. Tidak disyaratkan. Karena itu perempuan misalnya kalau dia punya masjid di rumahnya, terus dia i'tikaf di masjid di rumahnya, itu enggak apa-apa. Syah i'tikafnya. Ya. Baik. Karena kadang ada seperti itu ya, ada orang dia punya masjid di pekarangan rumahnya. Di waktu sholat dia izinkan orang, dia buka pintunya, orang masuk sholat. Masuk sholat. Nah, masjid ini dipakai sholat berjamaah saja, tidak dipakai sholat Jumat. Maka sepanjang namanya masjid, syah untuk i'tikaf. Syah untuk apa? I'tikaf. Pertanyaannya kalau hari Jumat, laki-laki, bagaimana dia pergi Jumat? Hah? Jawabannya, dia pergi saja ke masjid yang ada sholat Jumatnya, dia keluar. Habis sholat Jumat, dia balik lagi i'tikaf. Kenapa apa? Itu dia keluar untuk sebuah keperluan namanya. Keluar makan dan minum saja boleh. Karena keperluannya sebagai manusia. Keluar untuk mandi, untuk buang hajat, keperluannya sebagai manusia. Nabi, yakhruju li hajati al-insan. Beliau keluar untuk keperluannya sebagai manusia. Apalagi untuk kewajibannya. Itu dibolehkan. Jelas ya? Sebagaimana boleh juga, sekarang ini JF misalnya, ada itikaf di sini. Orang sholat Jumat juga. Saya tadinya itikaf di masjid sana, dekat dari sini ya. Tapi masjidnya untuk sholat berjamaah saja. Saya itikaf di sana, sholat berjamaah. Begitu hari Jumat, saya ke sini, pergi sholat Jumat. Begitu saya sudah sampai di sini, pertanyaannya, bolehkah saya lanjut itikaf di sini? Saya tidak balik lagi ke masjid sana. Saya itikafnya di mana? Pindah ke JF. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, sama-sama masjid, apa bedanya? Ya kan? Karena yang disyaratkan adalah dia itikaf di mana? Di masjid. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itikaf itu hanya syah di salah satu dari tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadith, dan hadith itu ada kelemahan. Andai kata hadithnya kuat, maka mana hadithnya la itikafa illa fi thalathati masajid, tidak ada itikaf kecuali pada tiga masjid, itu maknanya la i'tikafa afdal. Tidak ada itikaf yang lebih afdal, itu lebih utama. Bukan artinya tidak syah. Tapi yang paling afdal di tiga masjid. Andai kata hadithnya kuat. Jelas ya, kenapa harus diartikan ke sana? Sebab di ayat umum, fil masajid. Jelas ya, lafad-lafad umum itu asalnya dibawa kepada makna yang umum. Tidak diperkecualikan dengan hal-hal yang jarang terjadi. Seperti itu jarang terjadi ya, dikata syah itu. Perkecualian jarang terjadi namanya. Dan membawa perkecualian kepada hal yang jarang terjadi, itu kalau di bab usul fikih itu namanya ma'ayib istidlal. Dari pendalilan yang buruk, cara berdalilnya. Nah, karena itu di mayoritas ulama itu tidak dipakai pendapat tersebut. Baik. Jadi itikaf itu pada dasarnya dia berdiam di masjid. Yang boleh dia lakukan itu hajatnya seperti sebagaimana manusia. Tapi kalau di masjid ada yang membawakan makannya, minumnya, jangan keluar dari masjid. Awal dia keluar dari masjid. Tapi kalau dia mau pergi berwudu, keluar, tidak ada masalah. Mau mandi, keluar, mandi. Ya, buang hajatnya sebagai manusia, keluar. Jelas ya? Itu tidak ada masalah. Dan dia keluar sekadar keperluan saya. Sekadar keperluan. Contoh ya, ini saya beri contoh yang sering terjadi. Ini saya punya rumah dekat masjid. Rumah saya dekat masjid. Terus ada WC masjid. WC masjid lebih dekat tentunya daripada siapa? Daripada rumah saya. Tapi kalau saya ke mana? Ke WC masjid, antrinya 1 kilo. Antrinya 10 orang ya. 10 orang. Nah, itu saya perlu waktu setengah jam sampai 1 jam. Coba bayangkan aja antri 10 orang. Ya, satu mandinya satu bak misalnya. Ya, belum lagi macam-macam perbuatan yang dia lakukan di dalam. Ya. Kan begitu ya. Nah, ini orang berbeda-beda. Anggaplah antri setengah jam, 10 menit. Saya jalan lebih jauh, saya ke rumah lebih jauh. Tapi saya bolak-balik ke rumah cuma 10 menit aja selesai. Kira-kira yang mana yang lebih dianjurkan? Pergi ngantri atau ke rumah? Ya ke rumah, sebab asalnya seorang itu keluar sesuai dengan kadar apa? Keperluan saya. Ya. Yang real yang paling banyak terjadi seperti orang itikaf sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ada orang yang hotelnya dekat, dekat ini, dekat apa namanya? Dekat masjid. Kalau pergi antri di WC masjid, sudah pernah coba ya, antri di WC masjid itu. Masya Allah, panjang sekali antri ya. Lama, tapi kalau dia ke WC hotel ya, dia balik sebentar, masuk, sudah langsung pulang. Langsung pulang. Nah, itu dilihat saja yang mana yang paling mudah. Untuknya paling dekat. Nah, diambil seperti itu. Baik, jadi itu kesimpulannya beberapa ahkam. Hukum-hukum seputar i'tikaf. Kemudian ditutup di akhir. Dari, apa namanya? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu di antara syarat syahnya harus berpuasa. Seorang baru benar i'tikafnya. Dan itu pendapat tidak begitu kuat ya. Yang mengatakan itu syarat karena dia melihat bahwa penyebutan i'tikaf ini ada di pembahasan puasa. Maka mereka mensyaratkan hal tersebut. Dan benarnya itu tidak disyaratkan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyetujui orang itikaf tanpa puasa. Ya, menyetujui itikaf tanpa puasa. Baik. Ini semuanya penjelasan hukum-hukum sudah berlalu. Dan hukum-hukum Allah itu adalah untuk dilaksanakan. Karena itu diingatkan di akhir. Ayat ini tilka hududullah fala taqrabuha. Itu batasan-batasan Allah, jangan kamu mendekatinya. Jangan kamu mendekatinya. Kalimat jangan mendekati itu maksudnya ini satu batasannya begini. Kita di luar. Nah, jangan kita dekat-dekat ke sini, ke tanah terlarang ini, hal-hal yang dilarang. Itu maknanya la taqrabuha. Jangan kamu dekati. Iya. Jadi itu prinsip pada larangan-larangan. Seorang jangan mendekat ke situ, jangan melihatnya, jangan menolehnya, sehingga memancing dia untuk masuk ke dalam hal yang dilarang. Ya, dan terdapat bahwa hal-hal yang diharamkan itu disebut sebagai batasan-batasan. Ya, dan batasan-batasan Allah itu perlu untuk apa? Dihormati. Jangan didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka ini bertakwa. Iya. Baik. Ya, demikianlah Allah menjelaskan. Itu dari rahmat Allah ya untuk hamba. Dan itu banyak berulang dalam Al-Quran. Demikianlah dijelaskan, demikian diterangkan. Iya. Nah, supaya kita ingat ya, karunia dan nikmat Allah di dalam hal itu banyak sekali. La'allahum yattaqun. Dan maksud dari perintah-perintah ini adalah supaya kalian bertakwa. Dan ini sudah berlalu ya, penjelasan tentang hikmah-hikmah puasa. Ya, wallahu ta'ala. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Sampai Syekh Bilal. Saya bersalahan. Pertanyaan langsung gak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz mau bertanya tentang qadha. Kalau umpamanya seorang qadha kemudian di siang hari berhubungan dengan suami istri, apakah baginya membayar kafarah? Coba diulangi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya berkaitan tentang qadha puasa. Kalau dia berhubungan suami istri di siang harinya, apakah diwajibkan kafarah baginya? Syukran. Maksudnya mengqadha puasanya hari itu? Iya, kafarah. Kafarahnya kan sudah jelas. Kalau dia hubungan suami, oh di puasa qadha? Qadha, Ustaz. Jadi ini ada suami istri. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang terjadi di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Tapi masalahnya dia di posisi sedang bayar kalah. Karena kalahnya di luar Ramadan, dia bayar di luar Ramadan. Terjadi pula hubungan. Ini bayar kafar atau tidak? Jawabannya tidak bayar kafar. Karena tadi kita sebut, dia melakukan hubungan suami istri, terus di siang hari, di bulan Ramadan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sengaja. Jadi kalau di luar Ramadan, dia tidak kena. Ya, barakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait iktikaf Ustaz, apakah itu hanya bisa dilakukan di malam hari? Dan juga bagaimana kalau misalnya dia pagi sampai siangnya itu dia kerja dan malamnya itu datang itikaf, datang tidur saja. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itikaf itu di ayat tadi tidak diterangkan panjang dan lamanya itikaf. Dan para ulama ada beberapa pendapat di sini. Tadi mengatakan bahwa kadar yang paling sedikit dalam itikaf sehari dan semalam. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua dia mengatakan kadar yang paling sedikit dalam iktikaf sehari atau semalam. Sehari atau semalam. Jadi setengah apa namanya? Setengah 24 jam ya kira-kira. 12 jam kira-kira. Dan sebagian ulama yang ada mengatakan sah iktikaf walaupun sesak. Walaupun satu sah. Dan satu saat itu maksudnya satu waktu ya. Ya mungkin sekitar 45 menit, 50 sampai 1 jam gitu. Itu satu saat namanya. Ya, satu saat. Semua orang berbeda-beda ya. Misalnya begini ya, dikatakan dalam hadis orang yang hadir sholat Jumat itu dari terbitnya matahari sampai matahari tergelincir. Kalau waktunya pas musim dingin biasanya subuh lebih mundur, maghrib lebih cepat. Itu biasanya siangnya kan pendek gitu. Ada 5 jam sebagian negara. Bisa 5 jam sih. 5 jam antara pagi sampai ke duhur, sampai ke Jumat. Nah, maka Nabi membagi antara situ ke ini menjadi 6 saat. 6 saat. Ada saat-saat. Jadi sekitarnya itu sekitar 50-an menit. Seperti itu batasannya. Tidak mesti satu saat itu antum artikan satu jam, tidak mesti. Jadi satu saat seperti itu. Ya kalau dia duduk di masjid satu saat, dia niat i'tikaf, kenapa apa? Datang ke masjid misalnya, hadir sholat tarawih dengan niat i'tikaf juga, terhitung i'tikaf. Terhitung i'tikaf. Jadi itu bisa i'tikaf di orang Ramadan. Cuma masalah ini masalah niat saja. Orang perlu meniatkan. Nah, kalau misalnya di Ramadan di siang hari, khususnya di sebuah malam terakhir ya, seorang kan mau fokus ini, dia sebaiknya ngambil waktu yang paling lengkap untuk itikaf. Ya misalnya kalau dia ada kerja, ya dia pergi aja kerja. Selepas kerja, dia pergi itikaf semampu mungkin. Dia puluhkan waktunya di mana? Di masjid. Ya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, dia jaga. Misalnya di malam hari, sebelum matahari terbenam, diri sudah sini. Dia masuk itikaf. Begitu matahari terbit, baru dia pulang ke rumahnya, terus siap-siap pergi. Nah, kalau dia lakukan hal seperti itu lebih bagus ya. itu lebih bagus. Baik, wallahu ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya di waktu itu ada keluasan ya, keluasan. Karena memang dalam dalilnya mengandung kemungkinan. Tapi yang paling baiknya di 10 malam terakhir Ramadan, yang paling sempurnanya di itikaf 10 hari penuh. Siang dan malam, itu yang paling sempurna. Kalau dia tidak sanggup, fattakullaha mastata'tum. Dan dia hidupkan 10 malam terakhir. Ada pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakallahu fikum. Ustaz, di ayat tentang sahur waqulu washrabu, dan di hadis juga dikatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan tadi kata Ustaz, sahur itu sunnah. Dari mana Ustaz korinahnya memalingkan dari wajib ke sunnah? Yang pertama dikatakan tasahharu. Tasahharu itu perintah ya. Tapi dijelaskan ilahnya, bain nafis sahuri barakah. Ta'lilnya di situ untuk fadail, keutamaan. Jadi itu biasanya terkait dengan hal yang dianjurkan, itu satu. Terus yang kedua, telah syah Nabi SAW pernah menggabung puasa, untuk beliau boleh ya, dia gabung puasa. Dan syah Nabi bolehkan menggabung sampai ke mana? Sampai ke sahur, beliau bolehkan. Andai kata wajib, tidak mungkin dibolehkan oleh Nabi sampai ke waktu sahur. Berarti dia hukumnya sunnah saja. Itu dalil yang memalingkannya dari kewajiban. Nah, ada yang lain? Bismillah, assalamualaikum alaikum. Afansat mau bertanya, jika suami istri berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, dia kan wajib untuk membayar kafarat. Apakah hitungannya itu untuk dua orang berarti 120? Misalnya dia mempunyai untuk memberi makan. Ya. Baik, jadi bisa kalau suami dan istri ya melakukan hubungan suami istri di bulan, di siang hari bulan Ramadan, apakah dua-duanya wajib kena kafarah? Ya pada asalnya dua-duanya kalau terpenuhi syarat ya. Tapi saya tadi bilang kalau istri misalnya dia posisinya dipaksa, itu dia tidak ada kewajiban kafarah. Ya. Nah, saya sebut syaratnya tadi ya. Dalam keadaan berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Di, apa namanya, terus dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu ketentuannya. Kalau terpenuhi ketentuan itu, maka kena kafarah. Dua-duanya, suami dan istri. Suami dan istri. Ya, subhanallah, Nabi ketika datang orang itu bertanya, Nabi hanya menjatuhkan hukum, dia yang bertanya. Beliau tidak menyinggung istrinya. Beliau tidak menyinggung siapa? Istrinya. Ya. Sebab beliau hanya menerangkan hukum yang ada di depan dia. Adapun si istri kan banyak kemungkinannya. Jadi beliau tidak menyinggung terkait dengan istrinya, itu urusan dia. Kalau dia datang bertanya, baru Nabi akan perjelas apa yang terjadi. Dan itu memang orang yang ditanya seperti itu. Si mufti kalau dia ditanya, ya memang dia memberi hukum pada orang yang hadir di depannya. Nah, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, masalah tajil atau orang yang menjual. Afan, ana ulang, terkait orang yang berjualan di ya terus berjualan di bulan puasa? Berjualan? Baik, berjualan di bulan Ramadan, kapan dia berjualan? Asalnya enggak ada ini sama dengan waktu lainnya. Dia bebas untuk berjualan. Cuma namanya kita di bulan Ramadan, itu bulan banyak pintu-pintu ketaatan. Pintu-pintu kebaikan. Apalagi di kondisi berpuasa. Maka dia berjualan sesuai dengan apa yang mencocoki keadaannya. Iya. Itu kalau jualannya jualan biasa ya, ataupun terkait dengan masalah menjual makanan dan minuman, itu tidak boleh seorang menjual di siang hari Ramadan. Sebab itu namanya membantu orang untuk apa? Untuk berbuat dosa. Ya, nanti kalau mau dia jualan, jualan di sore-sore. Misalnya sore-sore kan tidak ada masalah, karena persiapan untuk orang berbuka puasa dan seterusnya, tidak apa-apa dia jual. Itu terbiasa orang-orang menjual. Ada yang pernah tanya ke saya, setelah ini kita di, dia orang Bali ya, tanya Bali, buka restoran Muslim. Katanya kebanyakan yang makan non-Muslim. Iya. Waktunya saya bilang, orang dilarang berjualan di siang hari, itu dua sebabnya. Satu, karena khawatir bisa menyebabkan orang jatuh di dalam membantu orang berbuat dosa tidak berpuasa, dan sebab yang kedua menghormati orang-orang yang berpuasa, menghormati bulan Ramadan. Ya, kalau misalnya sebab yang pertama tidak ada gara-gara kebanyakannya non-muslim, masih ada sebab yang kedua, orang muslim itu menghormati bulan Ramadan, jangan dia melakukan hal-hal ya. Itu tadi untuk seorang muslim itu bukan kegiatannya. Bukan menunjukkan bentuk mengagungkan. Ya, kita ada akhlak lain ya di surah dalam Al-Quran. Dari kaumah yu'ab yam sya'ayir Allah tainah min taqwal qulub. Demikian bagi siapa ya mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Nah, yang lain baik. Dua pertanyaan terakhir. Jazakallahu khair Ustaz. Bagaimana hukum an Ustaz bercumbu dengan istri? Iya. Yeah. Apalagi kita ini jauh-jauh dari istri, pas ketemu. Iya. Yeah. Nah, Ustaz. Di bulan Ramadan maksudnya? Di bulan Ramadan atau tidak? Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan, itu masuk dalam hal yang makruh ya. Sebab itu dekat-dekat kepada hal yang di apa? Bisa menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan. Ya. Nanti tiba-tiba berkelanjutan, akhirnya jatuh di dalam perkara besar. Sama ketika itikaf ya, itikaf juga seperti itu ya. Nggak boleh seorang itu dia. Jadi kalau pulang ke rumah untuk pergi buang hajat dan seterusnya, ya keperluannya saja, jangan sambil nyambi-nyambi. Jelas ya? Nah, itu enggak. Itu bertentangan dengan mana ibadah? Bertentangan dengan mana ibadah? Ya, itu masuk ke dalam hal yang makruh. Kadang kalau bisa dikhawatirkan menjerumuskan ke dalam hal yang diharamkan, dia bisa menjadi haram. Ya wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, ketika biasa kita tidak sengaja begitu tiba-tiba pesan makanan online Ustaz, apakah di dalam masjid, bagaimana Ustaz, apa hukumnya itu dia masuk berjual beli dalam masjid atau bukan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pesan makanan online. Iya. Baik. transaksi online. Itu saya perlu baca dulu sistemnya ya. Saya tidak bisa jawab sekarang. Coba saya coba baca-baca dulu peraturannya. Yang mau dipastikan ini, dia langsung transaksi dua pihak sekaligus. Barang memang belum diserahkan ya. Tapi maksudnya transaksi dua pihak ini. Kalau terjadi transaksi dua pihak, itu jual beli namanya. Tapi kalau dia baru kasih duit, itu masih bisa masuk di titip menitip atau baru ngasih pembayaran, belum masuk ke jual beli. Kita saya mau pastikan dulu, saya belum bisa jawab sekarang. Baik. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.